Jemaat, hamba-hamba Allah sekalian, sesungguhnya alam barzakh, alam barzakh itu adalah sesuatu yang pasti, dan kita pasti akan menemui alam ini. Firman Allah Ta'ala dari surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang 100 yang dibacakan di awal khutbah tadi, maksudnya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, mereka berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan." Tidak, tidak memaksakan dapat. Sesungguhnya perkataannya itu hanya kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula, iaitu hari kiamat. Kaum muslimin sekalian, sebagai seorang Islam yang berpegang pada Al-Quran dan hadis, kita mempercayai bahawa kehidupan, percaya bahawa kematian dan kehidupan selepas mati adalah alam yang wajib dilalui oleh semua manusia. Dalam peringkat kehidupan kita di dunia, purata umur manusia adalah antara 60 hingga 80 tahun saja. Dalam hal ini, umur pendek atau panjang tidak menjadi persoalan, kerana asalnya akhirnya manusia pasti akan mati. Akhirnya manusia pasti akan mati, meninggalkan dunia yang fana ini. Malah para Nabi dan Rasul yang merupakan golongan manusia yang paling dekat dengan Allah, bahkan menjadi kekasih Allah SWT pun tidak terkecuali daripada kematian ini, menghadapi alam barzakh dan hari penghakiman di padang mahsyar. Firman Allah Ta'ala dari surah An-Nisa ayat 78 yang maksudnya, surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi wurujin musyajjadah, وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عَنْدِكِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا." Yang artinya, di mana sahaja kamu berada, di mana sahaja kamu berada, pasti mati mendatangi kamu. Sekalipun kamu bersembunyi di atas mahligai atau benteng yang paling kuat, dan kalau mereka berboleh kebaikan kemewahan hidup, mereka berkata, "Ini adalah dari sisi Allah." Dan kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka berkata, "Ini adalah dari sesuatu nahas yang ada padamu." Katakanlah, wahai Muhammad, semua ini, kebaikan dan bencana, adalah berpunca dari Allah. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan nasihat dan pengajaran? Kaum muslimin sekalian, sejak kita pasti akan mati, kerana mati bermakna kita kembali pada asal kejadian manusia. Manusia berasal dari tanah, maka pastilah dia akan kembali menjadi tanah. Persoalan mati adalah suatu kejadian yang paling hebat, suatu peristiwa yang tidak dapat dielakkan. Bila seseorang manusia itu mati, ia dikatakan kiamat kecil berlaku pada diri manusia, kerana jasadnya menjadi hancur lebur, kembali menjadi tanah, dan roh telah keluar daripada manusia. Rohlah yang menyebabkan kita hidup, boleh mendengar, boleh melihat, berakal, merasai dan berfikir. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, menurut Abu Bakar Ar-Razi dalam kitabnya, barzakh bermaksud dinding pembatas antara dua benda. Berdasarkan etika ahli sunnah wal jamaah, setiap manusia akan berada dalam satu alam yang dinamakan alam barzakh. Ia terletak di antara alam dunia dan alam akhirat sebelum diimpunkan di padang mahsyar, daripada waktu mati sehingga dibangkitkan semula. Alam barzakh juga adalah tempat permulaan manusia dihukum akan segala amalnya di dunia. Sebagaimana kesukaran manusia Bagaimana kesukaran manusia menghadapi keperitan saat nazak kematian? Maka jenazah juga sekali lagi menghadapi kesukaran, iaitu kesukaran siksaan kubur di alam barzakh. Sebaik sahaja ahli keluarga, juga sahabat anda yang selesai mengkebumikan dia, dan dalam perjalanan pulang ke rumah, maka dalam suasana yang gelap gelita, dua malaikat iaitu Munkar dan Nakir akan datang untuk menyoal ejekat, menyoal iman seseorang semasa hayat di dunia. Bagi jenazah yang beriman, bagi mereka yang beriman dan berbekalkan amal soleh serta ketakwaan yang unggul, maka alam barzakh adalah suatu kerhatan yang damai. Tetapi sebaliknya, sebaliknya bagi jenazah yang bengkar, yang syarat dengan beban dosa kerana melanggar perintah Allah Ta'ala, maka alam barzakh adalah episod ngeri yang dipenuhi gelombang azab sengsara hingga datangnya hari kiamat. Mereka ini, mereka berkeadaan seperti orang yang lemas dalam air yang meraung meminta pertolongan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kubur itu adalah, kubur itu ialah penginapan pertama di antara penginapan akhirat. Maka sekiranya seseorang itu terlepas siksaannya, maka apa yang akan datang kemudiannya akan lebih mudah lagi. Dan seandainya seseorang itu tidak terlepas kandas daripada siksaannya, maka ia akan datang sesudahnya akan lebih sukar, keras lagi akhirnya. Sidang jemaahnya di rahmat Allah, mimbar mengingatkan jemaah, diri saya sendiri, juga umat Islam seluruhnya, bahawa pada akhir zaman ini semakin sedikit daripada kalangan kita yang bercakap tentang hal ehwal kematian. Alam barzakh, hari perhitungan pada mahsyar dan hari pembalasan. Ingatlah, semua ini kita akan tempuhi. Kita akan tempuhi dan lalui, jadi seorang pun yang terkecuali. Janganlah antara kita yang terlalu seronok dibuai kenikmatan dunia sehingga kita lupa akan hal ehwal kematian kita. Jika urusan mati itu kita lupakan, nescaya kita akan terkejut apabila malaikat Israel datang untuk mencabut nyawa kita. Kesibukan mencari keseronokan juga kelazatan dunia ini merupakan penyumbang terbesar kelalaian manusia mengingati mati dan membuat persediaan menghadapi kematian. Sedarlah, sama-sama kita sedar, wahai sedar hadirin sekalian, mati adalah sesuatu yang pasti. Dunia ini hanyalah nikmat yang sementara. Dunia ini dipenuhi perhiasan yang mampu melalaikan kita semua. Apatah lagi kelalaian itu boleh menjadikan kita musyrik dan kufur kepada Allah Ta'ala. Peringatan inilah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dari surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun. I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahum wa zinatum wa tafakhurun bainakum. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Artinya ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa permainan dan hiburan yang melalaikan semata-mata serta perhiasan yang murah, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan yang ada, kekuatan dan bangsa keturunan serta berdomba-domba membanyakkan harta benda dan anak pena. Semua itu terhad waktunya samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas engkau melihatnya berkuning, akhirnya ia menjadi hancur bersepai dan tidaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu. Dan ada pula keampunan besar serta keridaan daripada Allah Ta'ala disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia, bahawa kehidupan dunia ini tidak lain berjalan kesenangan bagi orang-orang yang tanpa nadir. Justru kaum muslimin sekalian, mimbar menyeru kepada jemaah sekalian, sama-sama kita yang sah, sama-sama kita sedar tentang kehidupan yang sebenarnya. Dan jangan kita lalai daripada mengingati kematian kita, kerana ianya akan menambah lagi ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, bagi melahirkan rasa insafan, menambah rasa mengingati mati ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ziarahilah kubur kerana ia akan mengingatkanmu kepada kematian. Itu ayat muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini, mimbar menyeru insaflah dan sedarlah bahawa kematian merupakan perjalanan hidup yang tidak akan kembali. Kematian merupakan perjalanan hidup yang tidak akan kembali lagi ke dunia yang fana ini. Kita sering bercakap tentang kematian rakan dan sahabat kita yang telah kembali di nyawa seseruan bilang tidak kira semalam, dua hari lepas, sebulan yang lalu. Macam mana pun sayang sekali, apakah kematian rakan-rakan kita itu telah menimbulkan keinsafan? Apakah ia telah menimbulkan kesedaran untuk kita membuat persiapan serta menyediakan bekalan yang mencukupi menghadapi kematian yang pasti itu? Ingatlah, sedarlah bahawa alam barzakh sentiasa menanti-nanti, memanggil-manggil kehadiran kita dan bersedia membuka pintunya untuk kita. Tidak kira di mana kita berada atau bila masanya, kematian pasti mendatangi, pasti menjemput diri kita. Cuma persoalan yang adakah kita sudah bersedia menghadapi kematian? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul innamal maut alladhi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Suratul Jumu'ah ayat yang ke-8. Katakanlah, sebenarnya maut yang kamu larikan diri daripada itu, tetaplah ia akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima